Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi menyebutkan, pola berpikir yang sangat liberal di kalangan elit-elit negeri ini berdampak pada lebih didahulukannya kepentingan asing dibanding kepentingan bangsa sendiri. Menurutnya, kondisi ini nyata terlihat dari tarik ulur harga BBM untuk rakyat hingga kontrak-kontrak karya pertambangan dengan pihak asing. Untuk membahas apa dampak lain dari pola berpikir yang sangat liberal di kalangan elit, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apakah pola berpikir liberal dari para elit masih bisa dikatakan negatif jika kita bercermin pada perkembangan yang terjadi di wilayah perkotaan Indonesia? Itu tidak mengherankan kalau pemerintahnya sebetulnya lepas saja, liberalisasi saja. Ya memang yang Anda sebutkan tadi, iya betul, di sektor mana? Di ekonomi modern kan. Jadi kita ekonominya kan masih dualistis ekonomi seperti yang disinyalir oleh Profesor Buket. Dia menulis buku Dualistis Ekonomi yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu dua sektor yang saling tidak terkait. Dampak mengangkat perdesaan yang begitu besar tidak ada, trickle down effect juga tidak ada. Nah, sektor modernnya berkembang di perkotaan. Kemudian berkembangnya akan lebih hebat lagi di sektor modern karena diguyur oleh uang korupsi. Itu kan pemompaan daya beli. Tapi ya terus berputus-putus saja di kota-kota, terutama di Jakarta. Coba kita lihat sekitar kita sekarang ini tidak lagi terpusat, tetapi utara ya, ada timur, barat, selatan, semua ada klaster-klaster yang bermunculan hebat-hebat kan. Terus kemudian kendaraan baru di mana-mana. Ini hal yang sama sekali tidak mengherankan. Kalau ekonomi sebuah bangsa diliberalisasi apa saja boleh, kita akan menyaksikan hal ini. Jadi pola berpikir liberal jelas berdampak pada tersisihnya amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata ya Pak Kwik. Iya, kita bernegara, kita bikin negara menuju kepada kemakmuran yang berkeadilan. Lah kalau terus kemudian modal asing digencarkan, semua swasta, semua dijadikan ajang mencari laba kan begitu sekarang. Saya bilang oke, saya tidak mengatakan bahwa modal asing tidak ada manfaatnya, tapi ambillah sepucuk kertas kita tulis manfaat untuk mereka berapa, manfaat untuk bangsa Indonesia berapa gitu. Ini itu tidak pernah mau disuruh ngitung. Terus saja mengatakan bermanfaat modal asing, insentif terus itu untuk asing. Lucu kan? Jadi sebetulnya ya semuanya kalau saya bilang elit kita sudah tidak bisa berpikir normal lagi, sudah rusak semuanya. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.